panas, es teh panas, teh tawar manis. Terdapat pelangi yang bersembunyi di sanubari. Es teh panas, es teh panas, teh tawar manis. Es teh panas, es teh panas, teh tawar manis. Terasa indah sebab tak tiap hari dia di sini. Pelangi is rainbow, is rainbow. Did you know? Did you know? Wahai busur hujan, kapan kau datang? Teh tawar manis.